بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar jamaah semua? Sehat? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pada kesempatan baik mulia ini, kita isi dengan kemuliaan, yang kita bahas juga ayat-ayat yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Kita lanjutkan surah Luqman ayat 18-19. Jangan lupa tetap istiqomah, memohon perlindungan Allah dari godaan bisikan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. 18. Wa dan la tidak. Tapi ketika la masuk ke dalam kata kerja mudhari, la tusair, la jangan. Tusa'ir khaddaka, engkau palingkan pipimu. Ir khaddaka linnas, terhadap manusia. Ada orang, lalu engkau berjalan, jangan kau palingkan pipimu. Linnas, ini manusia. Ketika engkau, wahai anakku, la tusa'ir khaddaka linnas. Jadi gimana semestinya? Tatap mereka, ulurkan tanganmu. Ma min muslima, ini ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa, bertemu, bertatap muka. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, maka Allah akan mengampunkan, menghapuskan, menggugurkan segala dosa-dosanya. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Kenapa ketika berjalan justru engkau khaddaka, khad pipi, kamu, pipimu, linnas. Ada orang malah engkau palingkan pipi. Ya kalau di sini enggak ada orang, kalau ada orang lagi, kenapa tidak engkau tatap? Kenapa engkau tidak tersenyum? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Bisa kau berikan kain, dapat kau berikan baju, kau berikan peci, baik. Andai tidak, maka ada shadaqah. Apa dia? Likulli sulama shadaqah. Tiap tulang-tulang sendimu ini ada shadaqahnya. Kebetulan dia ada mengangkat barang-barang, angkatkan barangnya. Siapa tegur siapa? Ketika kita berjumpa berdua, siapa yang paling mulia di antara kita? Awwalu man yabda'u bis-salam, orang yang pertama kali yang mengucapkan salam. Maka kita diajarkan afshus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatap mukanya, ulurkan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Ada tegur sapa, ada salam. Ini ketemu dengan orang, la salam wala kalam. Salam enggak ada, kalam enggak ada. Pipi malah dipalingkan. Alhamdulillah, billah, na'udzubillah. Wa la tus'ir khaddaka linnas. Wa dan la jangan. Tamshi, engkau berjalan. Fil ardi, di atas bumi, di atas muka bumi Allah. Maraha, dengan angkuh dan sombong. Pipi dipalingkan dari orang, wajah mendongak ke atas, langkah tegap, angkuh dan sombong. Ada orang seperti ini? Ada. Dari sejak zaman Luqman al-Hakim, dari zaman Nabi Daud alaihissalam, turun kepada zaman Nabi Sulaiman. Daud punya anak namanya Sulaiman. Sampai kepada Nabi Zakaria, sampai kepada Yahya, sampai kepada Isa, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ke zaman kita di zaman milenial ini. Lihatlah betapa eksisnya Al-Qur'an. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang berjalan dengan memalingkan wajah, lalu kemudian berjalan di atas muka bumi Allah dengan angkuh dan sombong, masih tetap ada. Ustaz pernah ketemu orangnya? Pernah. Siapa? Jaga kode etik jurnalistik. Kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, angkuh dan sombong, seolah-olah dia pemilik. Begitu kesandung baru malu. Kenapa engkau jangan melakukan itu, wahai anakku? Innallaha, sungguhnya Allah, la, tidak, yuhibbu, Allah tidak cinta, hub, cinta. Allah tidak cinta, Allah tidak suka, Allah tidak gemar, Allah tidak akan menaruh hati kepada siapa? Kullu mukhtalim fakhur. Orang yang sombong, angkuh, dan selalu membanggakan diri. Sebetulnya substansi dari kalimat yang panjang ini apa? Kenapa dia tidak pakai pendek saja? Nak, jangan sombong. Titik, kan selesai. Nak, jangan sombong. Cukup tiga. Kenapa mesti panjang sekali sehingga Quran itu tebal sekali, Ustaz? Ini bukan buku hukum undang-undang. Al-Quran ini kitab suci. Hukum itu yang disentuh otak orang. Al-Quran yang disentuh itu adalah hatinya. Maka digunakan bahasa yang menyentuh hati. Al-Quran bukan hanya sekedar hudan, tapi Al-Quran bayyinatin minal huda. Kalau hanya sekedar petunjuk, cukup. Nak, jangan sombong. Titik. Tapi aplikasi dari jangan sombong itu apa? Kalau jalan, jangan berpalingkan pipi wajah. Kalau berjalan, jangan angkuh dan sombong. Karena Allah tidak suka pada perbuatan angkuh dan sombong. Kaitannya dengan Allah. Kamu jangan sombong, nak. Karena kalau kamu sombong, nanti tetanggamu gak bisa nolong. Bukan. Kamu jangan sombong. Karena kalau kamu sombong, nanti jenazahmu siapa yang mikul. Bukan. Kamu jangan sombong, karena kalau kamu sombong, Allah tidak suka. Dan kalau Allah sudah tidak suka, kau akan ditempatkannya di tempat orang-orang yang tidak dia sukai. Maka apapun akhir dari nasihat, ujungnya adalah Allah. Karena banyak juga yang mengajarkan etika moral. Kita mesti berbuat baik, kita mesti sopan, kita mesti santun. Tapi tidak pernah dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondasinya semuanya mesti Allah. Dasar utama bangunan ini adalah Allah. Loh, Ustaz bercerita tentang bangunan, ya. Nasihat Luqman itu seperti bangunan. Ada dasarnya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya. Yang mana yang dinding, mana yang dasar, mana? Kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Yang kemana-mana. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika. Waqsid fi mashyika. Qasada. Sederhana. Sederhana, pertengahan. Jangan jalan terlalu kencang. Jangan pula jalan terlalu letoy, lesu, loyo, lunglai seperti mau mati saja. Fi mashyika. Sederhana dalam berjalan. Waqsid fi mashyika wadud min sautik. Wadud min sautik. Rendahkan suara. Rendahkan, nak. Kau bukan tinggal di gunung. Kau bukan tinggal di gurun pasir. Jangan bersuara terlalu tinggi. Rendahkan suara. Berjalan, jangan terlalu cepat, angkuh, sombong. Jangan pula terlalu pelan. Sedang. Waqsid fi mashyika. Sederhana dalam berjalan. Waqdud min sautik. Ketika bertemu dengan orang, bersuara, yang pula terlalu pelan, sampai orang, apa? Yang pula terlalu kuat, sampai disangka orang engkau marah. Waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Inna ankaral aswat la sautul hamir. 19. Sesungguhnya sejelek-jelek angkara, ingkar, suara yang paling diingkari, suara yang paling tidak disukai, suara yang paling dibenci, la sautul hamir, suara yang paling tidak disukai adalah suara hamir, suara keledai. Oleh sebab itu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Bahwa yang pertama, jangan engkau memalingkan wajah. Satu, berjalan di atas muka bumi, jangan angkuh dan sombong. Dua, kalau berjalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan, tapi ambillah pertengahan. Tiga, kalau bersuara, jangan bersuara yang terlalu tinggi, jangan pula terlalu pelan. Empat. Empat poin ini substansi maknanya sama. Apa isinya? Jangan sombong, angkuh. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana falbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh sombong sebesar biji sawi. Ini seperti bangunan. Pondasi dasarnya batu yang kokoh dan kuat, maka ini mustilah batu dasar ini, batu dari gunung. Ini disebut dengan aqidah. Aqidah. Aqidahnya harus ahlus sunnah wal jamaah. Setelah aqidahnya kuat, engkau mengenal Allah, Allah itu maha halus, Allah itu maha kuasa, Allah itu memperlihatkan sekecil sehalus apapun perbuatanmu. Setelah itu barulah engkau laksanakan sholat. Aqimis sholat. Sholat adalah tiangnya. Nah, inilah baru ada tiangnya. Tiang. Setelah itu lalu kemudian barulah puncak ujungnya adalah jangan berjalan memalingkan wajah sehingga tidak melihat wajah orang, angkuh dan sombong. Berjalan di atas muka bumi seperti jalannya para penguasa-penguasa yang angkuh seperti Fir'aun, seperti Namrus. Lalu kemudian suara menggelegar, bukan hanya untuk tujuan yang baik, bukan ingin mendengarkan ayat-ayat Allah, bukan menyampaikan sabda hadis Rasulullah, tapi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dia hebat, bersuara menakut-nakutkan orang, membentak-bentak tidak tentu arah. Maka ini adalah akhlak. Pondasinya akidah, sedangkan tiangnya adalah ibadah, ritual, sholat, zakat, puasa, sedangkan atap daripada bangunan ini tak lain dan tak bukan adalah akhlak. Siapapun nabinya, siapapun walinya, siapapun orang solehnya, maka puncak daripada ajaran itu tidak keluar daripada tiga. Inilah yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Ma huwal islam? Pertanyaan yang terkait dengan iman itu, itulah yang disebut dengan aqidah, iman. Ma huwal islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, wa tuqima shalah, salat, wa tu'tiya zakah, zakat, wa tasuma ramadan, puasa di bulan suci ramadan, wa tahujjal bait, pergi haji ke baitullah, haji dan umrah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau kau mampu. Itulah yang disebut dengan ibadah Islam. Wa ma huwal ihsan? Apakah itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau, memantau engkau, memperhatikan engkau. Muraqabatullah, mempersaksikan segala perbuatan tindak tandukmu. Jangankan yang kau lakukan, jangankan langkah kakimu, jangankan hayunan tanganmu, jangankan gerak lidahmu. Apa yang terbertik di hatimu, apa yang terlintas di pikiranmu, itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ihsan. Itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak. Satu, dua, tiga. Hebat dalam masalah akidah. Hafal wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wadahnya kudrat alat ilmun hayat sama basar kalam. Tapi tidak berbuah. Sama seperti benih yang diletakkan di dalam tanah tidak pernah disiram. Tidak akan tumbuh, tidak akan bertunas. Mati. Buah daripada akidah adalah ibadah. Anak-anak kita yang sudah kita tanam bibit-bibit akidah ini, dia harus berbuah. Berbuah dalam bentuk sholat duha, berbuah dalam bentuk sholat witir, berbuah dalam bentuk sholat tarawih. Ini sedang kita lihat buahnya. Masjid kita penuh dengan sholat tarawih. Sholat subuh berjamaah, ini buah sedang subur. Tapi ingat, musim buah tiba, datang wereng. datang kuman, datang hama, penyakit, akhirnya buah dibelah ternyata busuk. Kenapa buah jambu yang kita lihat begitu indah, segar, begitu dibuah busuk? Ternyata di dalam sudah dirusak. Yang merusak buah ini adalah akhlak yang tercela. Maka mesti dijaga dengan berakhlakul karimah. Yati yaumil qiyamati bi salatin, ada orang yang datang menghadap Allah salatnya banyak, datang menghadap Allah puasanya banyak, datang menghadap Allah zakat, infak, sedekah, wakafnya banyak, datang menghadap Allah bolak-balik ke Makkah, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan main membawa ibadah, tapi ternyata ibadah itu kosong, bolong, melompong, tidak dapat menjadi bekal menghadap Allah. Mengapa? Apa sebab ibadahnya hancur? Akidahnya rapuh, ibadahnya hancur. Apa sebabnya? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Yauma la yanfa'u mal wa la banun. Hari itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, yanfa'u mal, tidak ada guna harta. Wa la banun, tidak ada guna anak. Harta yang dicari pagi, petang, siang, malam ternyata tinggal. Anak yang dibesarkan dengan tetes 10 keringan air mata juga tinggal. Lalu yang akan kita bawa menghadap Allah itu apa? Kalau pernah kakimu melangkah salat tarawih ke masjid, kalau pernah tanganmu mengangkat tangan salat witir 3 rakaat setelah selesai tarawih, kalau pernah tanganmu membuka Al-Qur'an membaca duduk bersama tadarus di masjid, kalau pernah engkau itikaf di furuh terakhir kau tinggalkan usahamu menabung khusus dengan niat nanti 10 terakhir akan itikaf berlama-lama diri dalam masjid, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan luar biasa. Sebelum tobat, kata setan, jangan tobat, jangan tobat, jangan tobat. Nanti aja kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah sakit-sakit, nanti kalau sudah kena ICU, nanti kalau sudah kena diabetes, nanti kalau sudah kena jantung koroner. Setelah tobat, muncul lagi datang. Engkaulah orang yang paling hebat, engkau orang yang paling mantap, engkau yang paling duluan masuk surga. Yang lain itu masuk surga, tapi antrian nomor sekian belakangan. Engkau yang paling hebat. Muncul bisikan-bisikan. Setelah tobat, muncul lagi datang riya, datang sum'ah. Saya lelah dengan godaan setan ini, Pak Ustaz. Sampai kapan? Sabar, setan akan berhenti setelah ruhmu keluar dari jasad dan dibuka penutup wajahmu, kau dalam keadaan tersenyum. Kenapa senyum? Karena istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Ada orang mati masuk neraka karena minum khamar. Ya, pasti. Ada orang yang mati tidak sempat tobat karena syirik kepada Allah. Pasti. Tapi yang paling menyakitkan adalah ada orang-orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya tidak tinggal, masuk neraka juga. Wah, kenapa ini? Ya tiyaumal qiyamati bi sholatin, datang menghadap Allah sholatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi ternyata qad syatama haza, kasar mencaci maki, sumpah serapah si fulan, wa akala mala hadza, memakan gaji karyawan, mengambil uang tunjangan, penggali parit pun sanggup dia mengambil gajinya. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, memancung kepala si fulan, merobek jantung si fulan, membunuh hanya karena emosi sesaat, tidak mempan dengan cara zahir, disantet pergi ke dukun, na'uzubillah. Wasafa kadama hadza wa qadhafa hadza, menuduh si anu dengan cara yang tidak benar, dengan tidak ada bukti, wa qadhafa, menuduh dengan perbuatan yang tidak baik, hanya ingin menjatuhkan orang. Apa yang terjadi? Ukhidhat hasanatuhu, diambil pahala puasanya, diambil pahala hajinya, diambil pahala zakatnya, diambil pahala infaknya, diberikan pada orang yang dulu pernah dia aniaya. Kamu pernah dianiaya, ya, ambil salatnya. Kamu pernah dizaliminya, ya, ambil puasanya. Kamu pernah dirusaknya kehormatanmu, ya, ambil ini sedekahnya. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya. Salatnya hilang, puasanya melayang, ceramahnya terbang, habis semuanya. Walam yuqdha alaihi, sementara yang menuntut masih panjang, antrian masih ramai. Kalau yang kau aniaya satu kelurahan, kalau yang kau aniaya satu kecamatan, oke. Tapi kalau yang kau aniaya satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, seluruh umat kau aniaya, mereka akan datang menuntut, mengambil, merampas semua amal baikmu. Faniyat hasanatuhu, amal kebaikannya, pahala-pahala yang dia tumpuk tadi habis. Walam yuqdha alaihi, yang menuntut, yang antri masih ramai. Apa yang terjadi? Ukhidhat khatayahum, diambil dosa mereka. Thumma turihat ilaihi, dicampakkan kepada dia. Diambil perbuatan silap salah dosa mereka, timpakan kepada dia. Diambil perbuatan dosa mereka, lalu kemudian diletakkan di pundaknya. Summa turihafinnar, lalu kemudian dicampakkan, masukkan ke dalam neraka. Hanya karena apa? hanya karena tidak berakhlakul karimah. Berapa banyak kita lihat peletakan pondasi batu, bagus. Dicor tiang, bagus. Tapi kemudian tiangnya lapuk berlumut, lantai hancur berkeping. Dulu Ustaz, ini bangunan megah mewah. Tapi coba lihat sekarang, tiangnya sudah tumbang, lantainya sudah hancur. Kenapa? Karena atap tidak ada. Atap dari bangunan kepribadian kita adalah akhlak. Tidak ada guna orang banyak ibadah kalau tidak ada akhlak. Apa inti daripada sholat? Inti dari sholat itu adalah akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Apa inti puasa? Inti dari puasa itu adalah akhlak. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa inti daripada haji? Inti daripada haji adalah akhlak. Apa inti daripada haji? Haji, faman hajja. Siapa yang melaksanakan haji? Falam yarfus. Tidak melakukan perbuatan yang berbau sual. Walam yafsuq. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah, mungkar. Lalu apa yang terjadi ketika itu dia lakukan? Kharajaka yawma waladatuhu ummuh. Keluar dari hajinya itu seperti keluar dari rahim ibunya. Man haj, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Laisa lahu jazak, tak ada balasan lain ilal jannah, kecuali surga. Puncak ibadah adalah akhlak. Oleh sebab itu Allah tidak pernah puji Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, engkau yang tahajud sampai bengkak kakimu. Ya Muhammad, engkau yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Tidak ada. Tapi apa pujian Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Apakah perbuatan yang paling memberatkan timbangan kita? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa yang paling berat timbangan amal kebaikannya, dialah nanti kehidupannya di akhirat diridhai Allah. Apa yang paling memberatkan timbangan amal di akhirat? Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Yang paling memberatkan timbangan amal nanti adalah akhlakul karim. Orang Jepang tidak pusing dia kalau anaknya nilai bahasa Inggrisnya rendah. Dia lihat, rendah nilai bahasa Inggris, panggil kursus, masukkan. Mau masuk mana? Perguruan tinggi. Berapa tes TOEFL? 550, test of English foreign language. Dudukkan 6 bulan di Paris, insya Allah keluar. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jawa bisa. Tapi kalau anak tidak pandai ngantri, situ orang Jepang baru pusing. Sekarang banyak orang sekolah nilai akhlak 10. Minum masih pakai tangan kiri. Nilai akhlak 10. Tapi tidak mencium tangan orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak memuliakan. Tapi ada sekolah ketika dilihat daftar pelajaran, tidak ada akhlak. Loh kok tidak ada akhlak ini? Karena akhlak tidak perlu dipelajari, tapi langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan tentang dua ayat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh jamaah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apa perbedaannya akhlak dan moral? Sekarang ini banyak orang mengatakan moral anak bangsa kita sudah rusak. Yang satu lagi mengatakan bagaimana akhlak kita? Apa sebetulnya beda moral dengan akhlak? Kita akan bahas setelah yang satu. Apa beda moral dengan akhlak? Moral. Yang satu lagi akhlak. Moral ini sumbernya manusia. Manusia yang membuat. Produk manusia. Makanya dulu di zaman SD kita ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Suatu bangsa terbesar di dunia bernama Republik Indonesia membuat sebuah kesepakatan negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat etik, membuat budaya hasil cipta karya manusia. Dalam bidang, berbagai macam bidang, salah satunya adalah bidang bagaimana kita berinteraksi sosial sesama orang Indonesia, maka keluarlah pendidikan moral Pancasila yang berketuhanan dengan lima sila dan orang yang santun, orang yang ramah, orang yang baik, ini moral. Sedangkan akhlak, sumbernya tidak ada intervensi manusia. Lalu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah. Dikirimkan melalui malaikat Jibril, melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan wahyu. Oleh sebab itu ada juga orang yang menggunakan moral itu dengan mengaitkannya dengan Islam. Islamic morality artinya moral Islam, yaitu akhlak. Jadi kalau moral saja itu produk manusia, tapi kalau dikaitkan dengan Islam berarti dia akhlakul karimah. Ada satu lagi yang disebut dengan etik dari bahasa Inggris, etik. Etik atau kita menyebutnya etika. Etika ini kesepakatan sekelompok manusia. Ada para pers, media mempunyai kode etik. Korban pelecehan seksual bernama Bunga. Loh, kenapa mesti Bunga namanya? Karena tidak ingin diketahui tempatnya. Kenapa tidak disebutkan saja? Sedangkan pelakunya, na'uzubillah, berinisial Q. Misal, nanti kalau disebut A banyak yang tersinggung. Q. Kenapa tidak disebutkan namanya? Menjaga kode etik jurnalistik. Sekelompok orang membuat sebuah aturan disebut dengan etik. Ada etika di pers, ada etika di lalu lintas di jalan raya, tidak boleh mendahului, etika. Nah, ini komunitas. Ini juga produk buatan manusia. Mirip dia seperti akhlak, sopan, baik, santun, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan sekelompok manusia. Kesepakatan sekelompok manusia di sebuah perusahaan penerbangan. Mereka baik sekali. Tapi ya terbatas, hanya di situ saja. Ketika kita sampai dia akan tanya, nomor kursinya berapa? Silakan, seat belt-nya sudah dipasang. Tolong tasnya naik ke atas, mau minum apa? Saya mau minum teh. Teh manis apa teh enggak manis? Mau yang manisnya, mau 2 sendok atau 3? Mau 2. Mau yang panas apa yang dingin? Yang panas, mau yang teh bunga atau banyak sekali ini. Bener. Tapi begitu kita sampai di airport, dia tidak lagi mengenal kita. Loh tadi ramah sekali. Keramahannya terbatas hanya di pintu pesawat. Selamat jalan, setelah itu dia tidak kenal kita lagi. Nah ini disebut dengan etika. Sedangkan akhlak unlimited. Sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah. Hubungan baik kita ini adalah akhlak. Karena yang memberikannya bukan kita manusia, tapi dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau etika bisa dihapus, bisa diamandemen. Berkumpul sebuah komunitas ingin menghapus menggantikan dengan etika. Etika ini kira-kira masih layak apa enggak ya? Ini tidak lagi sesuai dengan zaman ini. Delete. Apakah akhlak berkumpul kita seluruh provinsi satu negara untuk menghapuskan akhlak yang ada dalam Quran dan Sunnah? Tidak bisa, karena ini datang dari Tanzilal Azizil, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Dia bukan hasil cipta karya manusia, karsa manusia, tapi dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qaulut tak terbantahkan, siapa yang membantahnya berarti mendurhakai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekilas tentang akhlak, etik dan moral. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan kesombongan perumpamaan kata yang disebut binatang keledai itu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Digunakan perumpamaan. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak, cukup. Siapa yang sedekah pahalanya banyak. Tapi Allah tidak mau begitu. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة seperti satu benih ambatat sab'a sanabil menumbuhkan 7 cabang 7 bulir wa fi kulli sumbulatin 100 habbah dalam satu bulir ada 100 biji. Kenapa enggak pakai satu kata saja banyak, selesai? Karena yang mau disentuh ini adalah pemahaman manusia. Satu biji, tumbuh 7 cabang, ada 100. Oh, walaupun target akhirnya untuk memahami banyak. Begitu juga dengan ini. Lembutkan suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara, sebenci-benci manusia terhadap suara adalah suara keledai. Gimana sih suara keledai, Pak Ustadz? www.youtube.com suara keledai. enter. Dengarkan suara keledai. Seburuk-buruk rumah, labaitul ankabut, rumahnya laba-laba. Jangan membangun rumah yang rapuh, cukup. Tapi kenapa mesti disebutkan rumah laba-laba? Buatnya ribet, jelimet, susah menghancurkannya. Oleh sebab itu, berikanlah nasihat dengan perumpamaan-perumpamaan. Jangan sampai cintamu seperti air di daun keladi. Airnya tumpah tak berbekas. Itu lebih masuk ke dalam pikiran. Ini metode cara Allah Ta'ala menjelaskan kepada manusia. Ini juga bagian dari akhlak. Berikan perumpamaan-perumpamaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, insyaAllah. Allahumma ya Allah, ij'alna minal mutawadhi'in, jadikan kami orang-orang yang tawadhu. Wab'id 'annal kibriya, jauhkan dari kami sifat angkuh dan sombong ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim abna'ana, selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami dari sifat-sifat yang tercela ini ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa, satukan kami dengan orang yang paling baik budi pekerti luhurnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina wa maulana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.